Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung masuk pembahasan. Di pekan kemarin sampai di mana? Baik. Pelajaran yang ke-11 sekarang. Hah? 12 atau 11? 12. K. Hah? Kaf sudah. Huruf la. La sudah. Oh, belum. Belum. Sekarang kaf. Ya, qala mu'allif hafidhahullah. Karena sudah terlambat, kita langsung. Huruf yang berikutnya adalah huruf kaf atau ka. Makhrajnya adalah pangkal lidah dengan langit-langit. Di bawah makhraj qa, qa, ka. Nah, jadi qaf ke atas, sementara ka di bawahnya makhraj qaf. Di antara sifatnya adalah hamas syiddah. Dan syiddah wa hamas. Sebelum terjadi hamas syiddah. Syiddah ini tertahan, kemudian keluar suara yang halus setelah syiddah. Kemudian istifal adalah suara tidak naik ke langit-langit. Baik, kita baca. Ka. Ikra'u jama'atan. Ka. Ak. Ak. Ak. Ini tertahan, tertahan syiddah. Kemudian k muncul suara namanya hams. Saya baca, antum ikuti. Ya, jangan ngobrol sendiri ya. Perhatikan. Perhatikan sini. Kathara. Kadaha. Kabada. Sakata. Dhaka'a. Kaja. Kaja. Khoka. Rokaza. Abatatha. Jahakha. Dadaraza. Saka. Baik. Ikra'u jama'atan. Kathara. Ya. Yang sebelah sana. Antum ikra. Masmuk. Namanya siapa? Hah? Ubaid. Ibit. Bibit, bibit. Ibad, irbab ya, irbab. Ya, ikra. Ya, ikra. Kaja kan kejo, kaja biasa aja ja. Ah. Ya, yang itu belakangnya, ah, anta belakangnya anum ya, lagi liri-liri. Anta, ikra. Ya. Nah, barakallahu fiik. Yang bagian tengah sini. Ah, antum. Yang warnanya besar. Bukan itu, kamu badannya kecil. Yang sana belakang. Ah, besar. Roka za za. Yang lagi terangkan, Abdul Aziz, Abdul, silakan kamu baca. Nah, barakallahu fiik. Sabun nazar, ikra. Baik, ahsantum jami'an, barakallahu fiikum. Ikra'u jama'atan, kathara. Nah, barakallahu fikum. Nastabir, nastabiru, kita lanjutkan. Qala mu'allif hafizahullah, pelajaran yang ke-13, huruf la, lam atau la. Makhrajnya adalah tepi lidah bagian depan, bertemu dengan gusi atas. Nah, sifatnya adalah inhiraf, jahar, bainiyah, istifal. Bainiyah di mana tawasut. Jahar telah kita jelaskan, istifal, suara tidak naik ke langit-langit. Baik, kita baca. Akala. Lahada. Salakha. Razala. Labatha. Jalata. Zabala. Khalada. Abatasa. Jahakha. Dazaraza. Sa. Baik, ulang lagi. Akala. Lahada. Salakha. Razala. Labatha. Jalata. Ta. Jalata. Zabala. Khalada. Abatatha. Jahakha. Dazaraza. Sa. Nah, ikra, hadal. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini bagian sana. Kamu setelah itu sama. Setelah ini kamu sama. Ya. Ikra. Yang keras suaranya, yang keras, yang akala. Nah, akala la. Iya. Roza, za. Da za roza, sambung. Dan da za ro za sa. Coba ulang lagi. Abata sa. Yang sana ya itu. Kalau saya enggak mengatakan ikra jamatan, ya jangan bersuara. Nah. Nah, santa barakallahu fiik. Karena temannya fadal. Barakallahu fiik. Ya. An ikra. Sa sinnya jelas. Sa salakha. Dazaroza za. Coba za tertahan. Za ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Za. Ya, barakallahu fiik. Ya, belakang. Paling belakang. Ah. Ja. Baik, barakallahu fikum. Mana inhiraf? Ini inhiraf secara bahasa adalah berbelok, menyimpang. Secara istilah ilmu tajwid adalah berbeloknya suara huruf karena aliran suara yang tidak sempurna. Aliran suara yang tidak sempurna. Baik, ikra'u jama'atan. Akala. Naam, barakallahu fiik. Qala mu'allif hafizahullah, pelajaran yang ke-14, huruf mim atau ma, makhrajnya adalah mengatupkan kedua bibir dan melewatkan suara ke rongga hidung. Huruf mim adalah huruf gunnah. Mim adalah huruf gunnah. Gunnah artinya apa? Dengung. Baik, ini sifat yang menonjol pada huruf mim. Gunnah semakin sempurna apabila terdapat tasdid. Mim tasdid. Di antara sifatnya adalah jahar. Bainiyah imana tawasud, istifal dan gunnah. Baik. Kita baca maba. Jangan terlambat. Maba. Jamaha. Khodama. Zamara. Katama. samakha, azama, mathala, abatasa, jahakha, dadaraza, sakalama, kariru, maba, jamaha, khadama, zamara, katama, samakha, azama, mathala, abatatha, jahakha, dadaraza, sakalama. Baik, ikra. Khoda, da. Da, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi sri atas. Khodama. Nah, sampingnya. Nah, sampingnya. Samakha. Nah, barakallahu fi kesan sampingnya. Abdul. Nah, barakallahu fiik. Sampingnya. Aha. Da za roza. Coba pelan-pelan. Da, za, ro, za. Sa, ka, la, ka, la, ma. Baik, barakallahu fi sampingnya. Aza, za, zai. Nah, barakallahu fiik. Nah, tadi sudah, yang ini. Ya, kerap. Nah, barakallahu fiik sampingnya. Kata, ta, ta. sa, sa kalama, sa, sin. Nah, sampingnya. Barakallahu fiik. Sampingnya. Naam, barakallahu fiikum. Jadi pengucapan huruf kha, bibir tidak dimajukan, bibir atas dan bawah tidak dimajukan. Ini barakallahu fikum. Bibir berada pada posisi normal apabila berharokat fathah. Ya, fadhal ikra. Nah, barakallahu fikum. Iqra'u jama'atan. Maba. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran yang ke-15. Huruf nun atau na. Makhrajnya adalah ujung lidah dengan gusi atas. Ujung lidah dengan gusi atas melalui rongga hidung. Karena huruf gunnah adalah huruf gunnah. Ini huruf yang kalau kita ucapkan itu suara melalui rongga hidung. Ya, melalui rongga hidung. Itulah yang dinamakan dengan gunnah. Sifatnya jahar, bainiyah, gunnah, istifal. Yang menonjol adalah gunnah. Taib. Nakra'u na. Ban. Tatkala kita sukun, ada gunnah. Tapi gunnahnya tidak terlalu sempurna. Ya, ini gunnah dengung yang sangat rendah. Tingkatannya rendah. Nabala. Nakata. Nadama. Nathara. Janaha. Sakhana. Adhana. Nazaha. Abatatha. Jahakho. Dazaroza. Sa. Kariru. Nabala. Nakata. Nadama. Natharo. Janaha. Sakhana. Adhana. Nazaha. Abatatha. Jahakho. Dazaroza. Sa. Baik. Tadi udah baca tadi? Ya, sampingnya. Ikra. Nah, barakallahu fiik. Sampingnya. Adzana. Tayyib barakallahu fiik. Sampingnya. Tafadhal. Di sampingnya. Da za ro za da za ro za. Baik, barakallahu fiik. Sampingnya. Nah, barakallahu fiik. Sampingnya. Baik, barakallahu fiik. Sana, tafadhal. Antum. Taim. Nah, ese. Na tha ro dengan nasoro. Na tha ro. Nah, barakallahu fiik. Ya, enggak mah, gede, yang besar, gede. Ya, saya punya sini. Ikra. Dana tharo. Na tharo. Baik, barakallahu fikum. Ikra'u jama'atan. Nabala. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang lain. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.